Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وعلى أصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم ما بعد أحبتي في الله رحمني ورحمكم الله وبارك الله فيكم جميعا. Kita lanjutkan apa yang kita baca dari kitab Al-Mulakhas fi syarhi kitab At-Tauhid. Dan kita pada pertemuan-pertemuan yang lalu membaca bagian akhir dari bab Maja'a na ba'da hadihil ummah ya'budul Authan. Tepatnya kita masih membaca hadis Tauban radhiyallahu taala anhu yang dikeluarkan Imam Muslim di dalam sahihnya. Di dalam hadis tersebut secara ringkasnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kabarkan apa yang terjadi di akhir zaman, munculnya di antaranya yang terjadi di akhir zaman munculnya sekelompok kaum muslimin yang mereka beribadah kepada berhala, kepada apa yang diyakini oleh mereka memiliki al-uluhiyah, sifat-sifat ketuhanan, sehingga mereka barakallahu fikum memohon, meminta dan berlindung kepada berhala-berhala tersebut, baik wujudnya kuburan-kuburan atau bangunan-bangunan atau tempat-tempat yang dikeramatkan. Namun sekalipun ada di kalangan kaum muslimin kerusakan yang seperti ini, akan tetap ada satu kelompok dari umat ini yang mereka ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala tetap menampakkan kebenaran hingga Allah Subhanahu wa taala kirim angin yang bertiup lembut, beraroma wangi, dan setiap orang yang terkena angin ini dan menghirup bau angin ini dalam keadaan ada keimanan di dalam hatinya, walaupun sekecil biji sawi, akan tercabut nyawanya. Sehingga dengan bertiupnya angin ini habis orang-orang yang beriman, dan kemudian Allah tegakkan kiamat, dan kiamat itu menimpa orang-orang yang tidak ada keimanan pada mereka. Bahkan di dalam sebuah riwayat disebutkan syararin nas, seburuk-buruk manusia. Kita telah baca mufradat hadis terkait ini dari apa yang dijelaskan mufradatnya oleh Syekh Shaleh Fauzan. Kita pun sudah baca makna secara global hadis ini, dan kita sampai kepada munasabatul hadis lil bab, kesesuaian hadis ini dengan babnya, yakni bab bahwasannya akan adanya di kalangan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyembah berhala. Kata beliau, Syekh Saleh Fauzan, hafizhullah ta'ala wa barakallahu fikum, anna nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam akhbara fihi anna jama'at min ummati sata'budul autan. Bahwasannya Nabi SAW di dalam hadis Tauban ini, di dalamnya beliau mengabarkan, sungguh ada jamaah beberapa kelompok min ummatihi dari sebagian umatnya, sata'budul authan, yang akan menyembah berhala. Berhala adalah suatu yang dibangun, suatu yang dibentuk, baik itu dibangun di atas kuburan atau dibangun di tempat yang dikeramatkan karena sejarah, karena mitos dan yang lainnya, kemudian dilakukan ritual ibadah di sana, dibaca Al-Quran, dibaca wirid, dipanjatkan doa. Awalnya sekedar tawasul, lama-kelamaan mereka meminta langsung kepada apa yang dibangun tersebut. Dan ini kita saksikan terjadi di tengah-tengah umat ini. Nabi habarkan seperti itu di dalam hadis ini. Wa fihi ar-radd. Di dalam hadis ini ada bantahan, sanggahan, alaman angkara wuku asyirki fil ummah. Yani sanggahan atas orang yang mengingkari akan terjadinya kesyirikan di kalangan umat ini. Dan kenyataannya terjadi apa yang terjadi. Terjadi apa yang dikhabarkan di dalam hadis. Umat ini yang menegakkan sholat 5 waktu, tapi di sisi lain mengagungkan, mengkeramatkan bangunan dalam bentuk kuburan, dalam bentuk yang selain dari itu. Dilakukan ibadah di sana, dipanjatkan doa di sana, diyakini keberkahan doa di sana lebih terkabul, dan sebagiannya bahkan meminta kepada mereka-mereka yang dikubur di bawah bangunan-bangunan yang ditinggikan tersebut. Kemudian berkata Syekh Saleh Fauzan, Al-Fauzan hafizhahullah ta'ala wa ra'ah, ma yustafad minal hadith, apa yang bisa diambil faidah dari hadis ini. Yang pertama, faidah yang pertama, hadis ini mengabarkan kepada kita akan buku usyirki fi hadihil ummah waraddu ala man nafa dhalik, terjadinya kesyirikan di umat ini dan bantahan atas orang atau sanggahan atas orang yang menafikan kesyirikan akan terjadi di umat ini. Karena di sini berbicara terjadi kesyirikan di kalangan umat ini, membantah, menyanggah mereka yang mengatakan tidak mungkin umat yang sudah dientaskan dari kesyirikan jahiliyah akan kembali kepada kesyirikan. Maka dibantah oleh hadis ini. Pertama, seolah-olah seperti dua prediksi yang bertentangan. Yang satu mengatakan tidak terjadi kesyirikan, yang satu menyatakan mungkin terjadi kesyirikan. Dan bukti membenarkan terjadi kesyirikan di tengah-tengah umat ini. Karena yang satu sekedar prediksi orang, sedangkan yang satu wahyu ucapan seorang yang Al-Qur'an jamin wa mayantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Seorang yang tidak berucap atas dasar hawa nafsunya, melainkan apa yang dihabarkan, diucapkan adalah wahyu yang turun dari langit, yang la raiba fi, tidak ada keraguan padanya. Faedah yang kedua, alamun min a'lami nubuwati sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadis berbicara tentang salah satu tanda dari tanda-tanda kenabian Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dari mana tanda tersebut? Haisu ahbara bi ahbarin waqa'a madmunuh. Naam, waqa'a madmunuha kama ahbara. Tanda kenabian beliau nampak di dalam hadis ini ketika beliau menghabarkan beberapa kabar. Di antaranya umat ini tidak akan ditundukkan musuh-musuhnya, bahkan menundukkan kekuasaan Persia, menundukkan kekuasaan Romawi, dan umat ini terus terjaga untuk dikuasai musuhnya sampai terjadi centang perenang perpecahan di kalangan umat ini sendiri sehingga dikuasai oleh musuh-musuhnya. Kemudian kabar pula di dalam hadis ini adalah adanya di kalangan umat ini yang menyembah berhala, sebagaimana apa yang telah tersebut tadi. Dan ini semua benar. Runtuh Romawi, runtuh Persia di tangan umat ini, dan terjadi centang perenang perpecahan di kalangan umat ini sendiri. Kemudian sebagian mereka dikuasai oleh musuh-musuh mereka. Dan termasuk yang dihabarkan akan adanya ta'ifah al-mansurah la yahduruhum man khadalahum wa man khalafahum. Tetap walaupun sedemikian rupa apa yang menimpa umat ini, tetap ada orang-orang yang mempelajari agama ini, mendakwahkan agama ini sebagaimana agama ini ditegakkan, diamalkan, dan didakwahkan generasi yang utama mereka, yakni generasi Nabi dan para sahabatnya ridwanullah alaihim ajmain, generasi tabi'in, generasi tabi'i tabi'in, mendakwahkan Islam sebagaimana Islam yang didakwahkan, dipelajari, diamalkan oleh Nabi dan para sahabatnya ridwanullah alaihim ajmain. Tetap ada, tidak bisa dimusnahkan sampai Allah datangkan keputusannya. Dan terjadi apa yang terkandung di dalam hadis ini sebagaimana yang Nabi SAW kabarkan. Faedah yang selanjutnya, kamalu safaqatihi sallallahu alaihi wasallam bi ummati, sempurnanya kasih sayang sallallahu alaihi wasallam terhadap umatnya. Nabi sangat sayang kepada umat ini, umat yang menemani beliau yakni para sahabatnya maupun umat yang datang setelah para sahabatnya. Nabi sangat menyayangi mereka semua, yakni umat ini. Dari sisi mana? Dalam hadis Sauban yang menunjukkan ini, beliau katakan haitsu sa'ala rabbah laha ma fihi khairaha wa adamuhu at-tauhid wa takhawafa 'alaiha mayadurruha wa adamuhu asyirk. Kasih sayang yang sempurna dari Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap umatnya nampak ketika beliau memohon, meminta kepada Rabb-nya, kepada Allah Subhanahu wa taala untuk umatnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa bukan untuk keselamatan dirinya, keluarganya, andai tolannya, kerabatnya, tapi beliau berdoa untuk umatnya secara keseluruhan. Awaluha ila akhiriha. Kita barakallahu fikum kadang doa, mendoakan urusan kita, diri kita, keluarga kita, kadang saudara-saudara kita lupa dari doa-doa itu. Karena kurang kuatnya rasa kasih sayang kita kepada mereka. Bahkan sekarang ini banyak anak-anak yang lupa mendoakan kedua orang tuanya. Karena memang terkikis rasa sayang kepada orang tua yang ada di dalam hati-hati mereka. Lupa. Maka termasuk suri teladan dari Nabi SAW, jangan lupakan mendoakan saudara-saudara kita se-Islam yang masih melakukan kekurangan ini dan itu. Semoga diberikan hidayah kepada mereka. Yang masih berkelimang dengan dosa juga demikian, doakan ampunan, hidayah untuk mereka. Yang sudah barakallahu fikum berjalan di atas jalan yang lurus, menapaki siratal mustaqim, didoakan keistiqomahan pada mereka secara keseluruhan, atau barakallahu fikum secara khusus kepada pemerintah kaum muslimin, ulatul umur, ulama uha, para ulamanya. Doakan agar supaya mendapat teman-teman dekat yang menyintai Islam dan muslimin, peduli kepada Islam dan muslimin, jauh dari menghujat dan melaknat. Lisannya memohon kebaikan kepada umat secara umum. Barakallahu fikum. Dan beliau memohon untuk umat ini mafihi khairaha. Memohonkan kepada Allah dalamnya perkara-perkara yang baik untuk umat ini. Jangan limpahkan kebinasaan kepada mereka melalui musim paceklik, kurang pangan. Jangan jadikan musuh-musuh mereka berkuasa atas mereka. Nah, barakallahu fikum. Doa untuk kebaikan umat. Dan kebaikan yang paling agung dari kebaikan-kebaikan semuanya adalah at-tauhid. Tauhid. Doa agar supaya umat ini tetap berada di atas tauhid. Karena tauhid adalah kebaikan yang paling baik yang menjadikan sebab tercurahkannya kebaikan-kebaikan yang lainnya, dunia maupun akhirat. Allah katakan di dalam firman-Nya dalam surat Al-A'raf, "Lau ana ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakat minas sama'i wal ard." Kalau saja penduduk bumi itu beriman, ahlul qura, penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa. Beriman tentunya termasuk iman kepada Allah, Iman kepada Allah yang terkait uluhiyahnya, rububiyahnya, asma wa sifatnya. Tauhid. Dan bertakwa, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya. Maka kami akan bukakan untuk mereka barokah, keberkahan di dalam kehidupan mereka. Baik barokah yang turun dari langit maupun yang muncul dari bumi. Syaratnya beriman dan bertakwa. Nominal iman, imanu billah. Iman kepada Allah diantaranya mengimani tentang tauhid, rububiyahnya, uluhiyahnya, asma wa sifatnya. Kemudian Nabi SAW juga memohon kepada Allah Ta'ala agar Allah melindungi umatnya, karena beliau khawatir akan menimpa umat ini apa yang memudaratkan umat ini. Dan yang paling memudaratkan adalah kesyirikan. Karena sungguh musibah yang menimpa di dunia ini, baik musibah yang menimpa fisik, menimpa materi, menimpa mental dan kondisi, adalah sebabnya dosa. Dosa yang paling besar adalah syirik. Dan Allah katakan, wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Apapun musibah yang menimpa kalian wahai manusia adalah sebab perbuatan-perbuatan dosa kalian sendiri. Dan telah Allah maafkan kesalahan-kesalahan manusia banyak. Artinya yang parah-parah Allah tegur manusia ini, azab manusia ini. Dan Allah sudah maafkan banyak sekali kesalahan manusia ini. Kalau setiap salah diazab, maka tiada hari tanpa azab. Karena setiap hari manusia punya kesalahan dan dosa. Maka ada dosa-dosa yang gugur dengan sekedar istighfar, taubat. Bahkan dosa-dosa yang tidak terasa, kentara, gugur dengan wudhu seseorang. Man tawadda'a nahwa wudhu'i hadha thumma shalla rak'ataini la yuhadisu fihima nafsah ghafara lahu ma taqaddama min dhanbi. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, muttafaqun alaih. Siapa wudhu dengan wudhuku ini, kata Nabi SAW, kemudian dia sholat 2 rakaat dengan khusyuk, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Demikian pula barakallahu fikum, gugur dosa-dosa itu dengan langkah menuju masjid, sholat jamaah bagi laki-laki. Satu langkah mengangkat derajatnya, satu langkah gugur dosa-dosanya. Demikian pula berguguran dari seorang muslim dosa-dosanya, yang dia ketika ketemu saudaranya bersalaman, saling mengucapkan salam. Demikian pula dengan puasanya, puasa Arafahnya yang menghapuskan dosa di tahun yang lalu dan akan datangnya. Demikian pula puasa Asyura-nya. Dan puasa memang keutamaannya adalah menggugurkan dosa. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban wa ghafara lahu ma taqaddama min dhanbi. Barakallahu fikum. Kemudian barakallahu fikum, dosa yang terbesar adalah kesyirikan. Maka Nabi SAW ingatkan umatnya, hati-hati dari kesyirikan. Karena akan ada dari umat ini terjerumus kepada dosa yang paling besar, yakni kesyirikan. Karena sayangnya Nabi SAW ingatkan agar supaya umatnya selamat dari kesyirikan. Yang keempat, faedah yang keempat, tahdhirul ummah minal ikhtilaf wa du'atid dalal. peringatan terhadap umat ini dari apa? Perselisihan. Maka kita umat Islam itu dituntut untuk menghindari perselisihan. Sehingga barakallahu fikum, Nabi SAW bimbingkan, ingatkan agar supaya umat ini waspada dari yang namanya perselisihan. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala, wa'tasimu, kata Allah taala, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpeganglah kepada tali Allah dalam kalian jami'an, bersatu. Wa la tafarraqu, jangan cerai-belah, jangan centang pernah. Nabi ingatkan ketika beliau memberikan wasiat, wasiat perpisahan. Ketika itu Nabi SAW menyampaikan wejangan setelah sholat subuh yang menjadikan para sahabat menitikkan air mata, sehingga dirasa para sahabat ini nasihat perpisahan. Beliau akan meninggalkan kita. Maka para sahabat memohon untuk diberikan wasiat sebagai petunjuk bagi umat ini sepeninggalan beliau. Maka diantara yang beliau wasiatkan, mayya'is minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Barang siapa yang masih hidup setelah peninggalanku nanti, maka mereka akan menjumpai ikhtilafan katsira, perselisihan yang sangat banyak. Barakallahu fikum. Dan yang dimaksud bukan sekedar khilafiyah, perkara-perkara yang diperselisihkan umat ini dari masalah fikih, ibadah. Tentunya dalam khilafiyah ini kita dituntut untuk saling rahabati sadr, berlapang dada, menghormati satu sama lain. Termasuk terjadi di kalangan umat ini ikhtilaf tabaq, perselisihan yang bukan perkara khilafiyah. Perselisihan yang satu ada dalil, yang satu tidak punya dalil sama sekali. Yang satu di atas Quran wa sunnah, yang satu di atas emosi. Ketika diminta tunjukkan dalilnya, sama-sama adu argumen, ilmiah, emosi yang ke depan pokoknya. Maka barakallahu fikum, Al-Quran tidak menghendaki umat Islam ini berselisih. Ketika terjadi perselisihan, Al-Quran memberikan solusi, bimbingan supaya tidak berselisih. Bagaimana? Maka sebagaimana firman Allah Ta'ala di dalam surat An-Nisa, Allah nyatakan fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa rasul. Kalau kalian wahai umat Islam berselisih, maka kembalikan apa yang kalian perselisihkan tadi ila Allah, kepada Allah, yakni Al-Qur'an. Wa rasul, kepada rasul, yakni al-hadis as-sahih, hadis yang sahih. Selagi umat ini tidak menuruti Al-Quran, setiap perselisihan tidak dilihat, ini perselisihan khilafiyah tadi, ijtihadiyah tadi yang kita harus saling berlapang dada, tapi ini perselisihan yang harus diselesaikan karena akan berkembang kepada perpecahan, permusuhan, kebencian. Maka kembalikan mana yang ada dalilnya kepada Al-Quran dan Sunnah. barakallahu fikum. Demikian Al-Qur'an membimbing, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun ingatkan umat ini dari perkara yang beliau khawatirkan agar supaya waspada yang namanya perselisihan. Maka setiap kita berselisih dengan saudara kita, tempuh jalan supaya perselisihan tadi tidak menjadi perpecahan. Dengan apa? Dengan duduk, bicara, diskusi ilmiah, kembalikan kepada Quran, kembalikan kepada sunnah. In kuntum mu'minun. Kalau kalian beriman, jalankan apa yang Allah perintahkan. Kemudian juga di dalam hadis ada peringatan agar umat ini waspada nanti akan adanya doa para dai, namun dai-dai penyesat. Nah, barakallahu fikum. Ada sebagiannya yang mengaku nabi, ada yang sebagiannya mengaku sudah terangkat menjadi waliullah sehingga tidak terikat syariat, tidak sholat lagi, tidak puasa lagi. Lebih dari itu, yakni dai-dai yang dia bukan membuat umat ini dingin, rukun, tapi provokator. Barakallahu fikum. Terhadap kaum muslimin. Nah, barakallahu fikum. Memancing emosi umat, menggerakkan massa. Nah, barakallahu fikum. Jauh dari kata hikmah, menjaga keutuhan umat Islam. Jauh dari kata itu. Intimidasi, intoleransi terhadap sama umat Islam. Maka ini sudah dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan ada yang tipikalnya seperti itu yang harus dijauhi oleh umat ini. Kemudian faedah yang kelima, khatamun nubuwati bihi sallallahu alaihi wasallam. Adanya hadis ini mengabarkan kenabian telah ditutup dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sudah tidak ada nabi lagi. Walaupun bermunculan mereka-mereka yang mengaku nabi, dan ini sesuai yang dikhabarkan hadis ini. Dan banyak nabi sebut salafun kadzabun sampai 30. Dan para ulama jelaskan 30 ini bukan batasan, artinya sangat banyak orang-orang yang mengaku nabi. Dan kita saksikan di negeri kita ini banyak yang tiba-tiba mengaku nabi. Di antaranya nabinya Qiyadah Islamiyah Ahmad Musaddiq dan nabi-nabi yang lainnya. Banyak yang seperti itu. Dan kita walhamdulillah dalam Al-Quran maupun hadis yang kita baca ini benar-benar mendapatkan penjelasan kenabian sudah ditutup. Sehingga kalau ada yang mengaku nabi dan lain sebagainya, alhamdulillah sebagian tokoh agama kita juga bersikap cepat agar supaya tidak berkembang dan bikin keonaran di tengah-tengah umat. Lebih lagi kalau ada dai-dai provokator. Ya mestinya kalau ada aliran menyimpang, ngaku nabi, punya Quran selain Al-Quran, punya amalan-amalan yang nyeleneh, tidak memiliki dalil dan lain sebagainya, bukan di masa dilaporkan kepada pihak-pihak yang berkompeten untuk dijajaki, untuk ditangani. Mereka orang-orang yang sebagiannya orang-orang yang jahil, terpengaruh oleh kesesatan yang disebarkan tokoh mereka. Perlu kita gandeng, kita selamatkan, kita biarkan apa yang menyimpang dari mereka, bukan untuk kita atau ditindak semena-mena, arogan, enggak seperti itu. Serahkan pada pihak yang berkompeten, aparat. Tolong ini bisa merasakan masyarakat. Demikian umatan rahmatan lil alamin. Nah, barakallahu fikum. Nabi contohkan seperti itu. Maka hendaknya kita waspada dengan apa yang muncul di akhir zaman, doa-doa yang menyesatkan umat, memprovokasi umat, tidak menenteramkan dan menyejukkan perasaan hati umat, bahkan cenderung membakar emosi. Lebih-lebih barakallahu fikum penyulut api dengan bensinnya, tambah berkobar, tambah ndak karuan. Juga orang-orang yang mengaku nabi waspada, karena nabi ingatkan sallallahu alaihi wasallam tentang dua perkara ini. Yang keenam atau yang terakhir dari hadis Tauban, yakni adanya khabar yang dikhabarkan sebagai khabar gembira di penutup yang mengabarkan apa yang menimpa umat ini dari perkara-perkara yang menyedihkan. Kabar gembiranya al-basyarah bi annal haq la yazulu bil kulliyah wa bi baqa'i ta'ifatin alaihi la yadurruha man khadalaha wa la man khalafaha. Al-basyarah, kabar gembira dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadis Tauban ini, bahwasannya kebenaran tidak akan sirna secara keseluruhan, tidak akan habis. Kebenaran ini akan tetap ada sampai batas waktu yang Allah tetapkan. Dan kabar gembira akan tetap adanya satu kelompok dari umat Muhammad SAW yang berada di atas kebenaran. Yang satu sudah luntur kebenaran dari mereka, menyimpang. Ada yang menyimpang sedikit, ada yang bahkan bertentangan dengan ajaran yang dibawa Nabi kita Muhammad SAW. Mulai melakukan penyimpangan-penyimpangan dari syariat, mulai dari yang tipis, bertambah tebal, hingga benar-benar tamam, sempurna, berseberangan. Nah, barakallahu fikum, akan tetap ada yang tidak berubah. Islam yang dia pelajari, yang dia amalkan, dia dakwahkan, benar-benar Islam yang dipelajari, diamalkan, didakwahkan oleh Nabi SAW dan para sahabat. Setiap ditanya, kenapa sholatmu demikian? Demikian Nabi SAW mengajarkan kami sholat. Kenapa wudhu kalian demikian? Demikian Nabi SAW berwudhu. Kenapa habis sholat dikirmu ini dan itu? Tidak berdoa seperti kami misalnya, bareng-bareng seperti kami, karena demikian yang Nabi SAW ajarkan, bukan karena beda kelompok, bukan karena ingin berselisih dengan kalian, semata-mata ingin benar-benar mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena beliau adalah uswah hasanah kita. Namanya uswah hasanah, ya kita contoh. Kalau beliau habis sholat, istighfar, astaghfirullah, Allahumma anta salam, wa minka salam, ila akhiriha. Ya itu yang kita lakukan. Tidak yang lain. Kenapa tidak yang lain? Karena suri toladan kita menyontohkan demikian. Namanya suri toladan harus diteladani, diikuti, dicontoh sebaik-baiknya. Apalagi kita berharap menjadi orang-orang yang Allah berikan keselamatan, kebaikan. Ketika para khatib sebagiannya berdoa, wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rahmatilah, berkahilah, jagalah orang-orang yang mengikuti mereka, yakni Nabi dan para sahabat, bi ihsanin, dengan baik, benar-benar mengikuti dengan baik. Tidak ingin menyelisih, sekuat tenaga ikuti dengan baik sampai hari pembalasan kelak. Maka kita berusaha. Jadi apa tidak demikian seperti kita? Bukan masalah karena beda ajaran, beda aliran, beda organisasi, bukan semata-mata menyontoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tanya kepada mereka, kalau mereka tidak bisa menunjukkan kami mengamalkan apa yang diamalkan Nabi, ini ADART organisasi kami, baru mungkin mereka bisa dimarahi. Tapi ketika mereka mengatakan kami semata-mata menyontoh Nabi kami Shallallahu Alaihi Wasallam, uswah hasanah kami, dan mereka punya bukti, maka ya harus kita terima, sekalipun itu beda dengan kita. Nah, barakallahu fikum. Dan kelompok ini akan tetap ada, tidak memudorotkan mereka. Orang yang fadalah, tidak punya perhatian sama mereka, yakni terhadap umat yang berada di atas kebenaran ini, yang Allah tolong mereka ini, ada orang-orang yang gak peduli, gak gape mereka sih, gak menyokong, tidak pula mencerca, cuek dengan mereka. Kecuekan mereka tidak memudaratkan mereka. Mereka akan tetap ada di muka bumi. Walaman khalafaha. Dan ada satu sebagiannya yang menyelisihinya. Ada kelompok-kelompok orang-orang yang menyelisihinya. Apa namanya menyelisih? Mengingkarinya, membencinya, memusuhinya. Berusaha untuk mengganggunya. Namun baik orang yang cuek dengan kecuekannya, orang yang menyelisihinya dengan kebencian permusuhannya, tidak memudorotkan umat ini. Akan tetap Allah jaga, akan tetap Allah tolong. Mereka tetap mengamalkan, mempelajari, mengamalkan dan mendakwahkan kebenaran. Nah, barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam. Soal tadi ada pesan jam 11.17 ini tepat, adapun ini sudah berlebihan. Nah, alhamdulillah dikoreksi sehingga pas selesai. Sampai di sini semoga bermanfaat bagi kita. Nah, kita semakin optimis bahwasanya Allah tidak akan menelantarkan orang-orang yang mempelajari kebenaran, mengamalkan kebenaran, dan mendakwahkannya. Allah akan lindungi, walaupun di sana sini kita jumpai orang-orang yang cuek, orang-orang yang bahkan mengingkari, memusuhi, dan begitu jahat mereka ini dengan ucapan dan perbuatan tindakan mereka. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keselamatan kepada kita semua, baik itu terkait keselamatan dunia kita, keluarga kita, harta kita, nyawa kita, dan keselamatan kita di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Akhiri da'watina alhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.